إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan materi bahasan tentang fikih hasad, tentang masalah iri dan dengki dari buku fikih hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masih pada pembahasan sebab-sebab munculnya dengki. Maka sebab yang keempat adalah dha'ful iman, adalah lemahnya iman dan kekhawatiran sombongnya orang. Khawatir orang tersebut akan berubah jadi sombong, awil khasam alaihi atau memusuhinya. Maka orang yang hasad, qad la yakunu terkadang tidaklah ada padanya hasad ibtidaan, tiba-tiba. Tiba-tiba ya ada pada dirinya hasad. Namun yabda'ul al-hasad fi tawallud, namun hasad itu mulai tawallud muncul ketika orang yang hasad ini merasa bahasanya orang lain itu akan banyak hartanya, akan tambah tinggi posisinya, lalu kalau dia semakin kaya maka akan sombong dengannya, semakin merasa mulia terhadapnya, maka dia khawatir ada kesombongan. Nanti orang tersebut akan sombong dengan saya jika dia tambah kaya. Maka karena khawatir minatakabur al-mutawaka, maka mengkhawatirkan kesombongan yang diprediksikan. Wa ta'azzuz al-murtaqab atau al-murtaqab, dan merasa mulia alias sombong yang di murtaqab, yang diintai-intai, yang diharapkan atau kemudian yang diprediksikan, yang diperkirakan, maka dia ingin Allah tanzil bi sahibihi nikmah zaidah, maka dia ingin kawannya tidak mendapatkan tambahan nikmat lebih banyak daripada dirinya. Hatta yabqiya, sehingga keduanya tetap berada dalam posisi yang sama dalam rangka mencegah kesombongan si kawan, kesombongan wa ta'ali, dan merasa tinggi si kawan tersebut terhadap dirinya. Waqad qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi nuuhin, dan berkatalah orang-orang yang kaya, yang kafir dari kaum Nabi Nuh, ma hadza ila basyarun mithlukum yuridu ayatafaddala 'alaikum. Tidaklah Nuh itu kecuali manusia biasa semisal kalian, cuma dia lebih ingin, namun dia ingin lebih unggul dibandingkan kalian. Maka ini sebab yang keempat, lemahnya iman dan kekhawatiran yang tidak berdasar. Khawatir orang itu kalau tambah kaya nanti sombong, sekarang selevel sama kayanya dengan saya maka dia akrab. Ya, nanti kalau dia tambah tinggi jabatannya, tambah banyak duitnya, nanti dia akan menjauh, dia akan sombong, tidak lagi seakrab sekarang ini. Maka kemudian dia berharap agar orang tersebut tidak mendapatkan tambahan nikmat, muncullah hasad. Kemudian yang kelima, khawatir muzahamah, ya, kekhawatiran dikarenakan muzahamah, karena rebutan, merebutkan satu hal atau letaknya berdesak-desakan untuk mendapatkan satu hal yang sama, dan hilangnya apa yang jadi maksud dan tujuan. Maka hasad karena sebab yang kelima ini khusus terjadi pada orang yang berebut untuk mendapatkan satu maksud. Contohnya dara'ir, contohnya beberapa perempuan yang suaminya satu, yang suaminya sama, maka masing-masing darah, maka masing-masing wanita, maka dia ingin agar infirat bizaud, bahasanya dialah satu-satunya yang memiliki suaminya atau memiliki hati dan perhatian suaminya. Dialah yang mendapatkan cinta suaminya, dialah yang kemudian menyimpan rahasia suaminya dan dekat dengan hati suaminya. Oleh karena itu maka dia iri atau dengki dengan istri yang lain dan menganggarkan hilangnya nikmat dari istri yang lain dan menginginkan adanya ketergelinciran, kesalahan terjadi pada istri yang lain. Demikian juga orang-orang yang bersaudara yang mereka berebut merebutkan hati orang tuanya ilaman rahimallah lil wusul, untuk supaya bisa dekat dengan hati bapaknya, terutama jika bapaknya adalah orang yang banyak peninggalan warisannya wal amwal dan hartanya. Ya, tujuannya mereka kemudian hasad, saling dengki untuk kemudian bisa dekat dengan bapak, supaya bapaknya lebih mengutamakan satu anak dengan yang lain, mengunggulkan satu anak daripada yang lain. Jika tujuan mereka adalah sama, mendapatkan dunia dan harta ayahnya. Sebab yang keenam adalah keinginan dan kesukaan untuk mengatur-ngatur orang lain. Maka jika ada seorang yang kaya, ada seorang kaya, Tharyanil Athriya, ada orang kaya, atau kemudian seorang tokoh besar, dia lihat manusia setiap hari berdiri di depan pintunya. Karena itu kemudian yusakhiruhum kaifa syaa, yang dia bisa atur-atur orang-orang tersebut, orang-orang yang mau dekat-dekat dengannya, dia bisa atur-atur sebagaimana dia mau. Dia arahkan kemana saja dia inginkan, dan orang tersebut yang disuruh-suruh ridha dan puas dan senang disuruh-suruh, karena dia orang kaya atau karena dia adalah seorang yang punya kedudukan. Maka jika dia melihat badirata khairin, gejala-gejala yang baik akan terjadi atau didapatkan salah satu mereka, sehingga ada salah satu dari mereka yang biasanya dulu sering ke rumah itu kemudian diberi harta yang banyak atau kemudian pangkat, wala ithrihi, yang kemudian dampaknya orang ini akan keluar dari hais daerah pengaturannya, maka dia tidak akan lagi bisa mengatur-ngatur orang ini. Wa yasukku tariqahu fi hayatihi, dan dia akan kemudian memecah jalan, dia akan jalan sendiri dalam hidupnya karena orang ini tidak akan lagi membutuhkan dirinya. Karihadzalika, maka dia tidak suka hal tersebut, dia berangan-angan agar orang ini baqa, ya, tetap sebagaimana keadaannya semula, abadadahri, selama-lamanya, sehingga dia bisa mengatur-ngaturnya dan dia bisa menundukkannya. Maka dia tidak menginginkan layakumulahu qadrun, orang tersebut memiliki martabat. Walayartafu'lahu sya'nun, dia tidak ingin orang tersebut memiliki kedudukan yang tinggi. Walayatahassallahu yatahassalulahu malun, dan dia tidak mendapatkan harta yang banyak, sehingga tetaplah orang tersebut bisa dia atur-atur, tunduk kepada kekuasaannya dan taat terhadap perintah-perintahnya. Wamin hadzal bab, maka terkait dengan hal ini atau yang bisa dimasukkan dalam bab ini adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, fiya, tentang diriku turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Janganlah engkau usir wahai Muhammad, janganlah engkau jauhkan dari dirimu orang-orang yang rajin berdoa kepada Rabb mereka, ya, di setiap pagi dan sore, yaitu ya, rajin salat ya, sepanjang hari. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ayat ini turun fisitatin, berkenaan dengan enam orang, saya dan Ibnu Mas'ud di antara mereka, adalah orang-orang musyrik mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudni haula, engkau dekatkan mereka-mereka, Dalam riwayat yang lain, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6 orang bersama Nabi. Lalu orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, usirlah mereka-mereka agar mereka tidak lancang alaina atas kami. Qal wa kuntu ana, dan aku serta Ibnu Mas'ud serta seorang dari Bani Hudzail ditambah Bilal, dan ada 2 orang yang lain yang tidak aku sebutkan namanya. Maka perkataan orang-orang musyrik ini masuk ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, sebagaimana sejauh apa yang Allah kehendaki. Ayaka untuk masuk ke dalam hati Nabi. Fahadasa nafsuhu, maka diri Nabi punya keinginan untuk menjauhkan sahabat-sahabat yang miskin ini. Dan maksud Nabi tentu maksud yang baik. Dia ingin agar orang-orang kaya dari kalangan orang-orang Quraisy ini dapat hidayah. Dan mereka minta syarat, bahasanya Nabi hanya untuk mereka minta syarat, bahasanya majelis mereka tidak digabung dengan majelisnya orang-orang yang miskin. Maka orang-orang yang miskin ketika mereka datang, mereka minta yang miskin itu diminta untuk pergi, sehingga Nabi hanya bersama yang kaya. Itu keinginan mereka. Itu keinginan mereka. Dan Nabi karena semangat Nabi yang tinggi untuk menyebarkan hidayah dan agar manusia mendapatkan hidayah, maka muncul dalam diri Nabi keinginan memenuhi permintaan orang-orang kaya dari kalangan Quraisy. Ketika mereka datang, Nabi supaya mereka mau mendengarkan Nabi ceramah, mendengarkan Nabi memberikan nasihat, ya sudah, ini suruh pergi terlebih dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur keinginan sang Nabi, yaitu adalah yang merupakan sebenarnya keinginan yang baik, namun Allah nilai di sini bukan tempatnya. Fa'angzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, janganlah engkau usir orang-orang yang rajin beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore, yaitu salat sepanjang hari sebagaimana yang Allah perintahkan. Yuriduna wajhah, yang mereka adalah orang-orang yang menginginkan dengan ibadahnya ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadza, dan termasuk ahli dalam perkataan kaum Nuh kepada Nuh alaihi salam, anu'minu laka wa tabakal ardhalun, apakah kami akan beriman kepadamu padahal dan orang-orang yang hinalah yang mengikutimu. Wa min hadza, termasuk ahli ucapan orang-orang musyrik kepada para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, aha ulai manallahu alaihim min bainina, apakah mereka-mereka ini yang Allah beri nikmat tanpa kami. Bahkan wa qauluhum, perkataan mereka dalam hasad mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa seandainya atau selyukianya Al-Qur'an ini diturunkan pada salah satu dari 2 orang besar dari 2 kampung ini, yaitu Mekah dan Taif, yang itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum yakuluna, seakan-akan mereka mengatakan, bagaimanakah nuqaddim alaina gulaman yatiman, kami mengutamakan seorang anak muda yang dia yatim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami tunduk kepadanya, mendengar dan taat dan menundukkan kepala kepadanya, padahal dia adalah orang seperti itu. Kemudian bab selanjutnya adalah sebab-sebab meningkatnya hasad. Kalau tadi sebab-sebab munculnya hasad, kalau ini sebab meningkatnya hasad. Kemudian hasad di dalam hati orang yang hasad terkadang kurang, terkadang bertambah, terkadang yarbu, terkadang tenang, waqad yastaghil, dan terkadang sibuk. Walidzalika asbabun minha, dan hal ini ada sebab-sebabnya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karena sebab bertetangga, wal mukhallathah, dan berinteraksi dengan interaksi yang sama. Ini kesamaan profesi, kesamaan kegiatan. Baik, itu adalah interaksi manziliyah, interaksi kemudian pergaulan di rumah, artinya bertetangga, atau al-a'mal al-mihniyah, atau kesamaan profesi, pekerjaan, atau rawatib wadhifiyah, ataukah posisi dalam pekerjaan, posisi dalam pekerjaan sebagai karyawan, maka berebut untuk kemudian kemudian untuk dapat jabatan yang lebih tinggi. Ini. Atau kawadir tandimiyah, atau sama-sama kader dalam satu struktur, ya, sama-sama ingin jadi ketua yayasan atau yang lain, ya, dan ini adalah kader-kader yang merekalah yang nanti berpotensial untuk menggantikan dan pucuk pimpinan atau yang lainnya. Oleh karena itu Anda lihat pedagang hasadnya sama pedagang, pedagang enggak hasad sama karyawan, pedagang enggak hasad sama karyawan, urusannya beda karena enggak gaul dan enggak tahu dunianya, tidak ada pergaulan di antara keduanya. Non pedagang interaksi dan bergaul dengan sesama pedagang dan dengar cerita-cerita yang beredar di dunia orang dagang. Apa kemajuan fulan, apa kemudian kemunduran fulan. Nah, maka ada interaksi. Dan hasad semakin tambah kuat. Dan bertambahlah hasadnya pedagang kepada sesama pedagang yang barang dagangannya sama. Fi nafsi sil'ah. Yang barang dagangannya sama. Kalau barang dagangannya beda, maka boleh jadi peluang hasad lebih tipis. Dan kalau dagangannya sama, maka peluang hasad, maka hasad semakin besar. Contohnya di sini dikatakan, maka seorang yang jualan minyak wangi, misalnya dia mendapatkan dalam sehari 500 rial, misalnya di sampingnya ada penjual mobil Mercedes yang dalam sehari mendapatkan 500 ribu rial, namun fala yattajih nadharuhu, pandangannya tidak tertuju kepada dealer di sebelahnya, dealer mobil di sebelahnya. Walayan sib hasaduhu, dan tidaklah muncul dan tegak hasadnya kepada orang yang profesinya berbeda. Pedagang minyak wangi sampingnya dealer, ya, dia tidak hasad sama yang punya dealer. Modalnya beda, modalnya beda, sejarah hidupnya beda, nasibnya beda. Sudah selesai, enggak hasad. Demikian fil ghalib, demikian biasanya. Akan tetapi yang sibu ala tajir litib, akan tetapi dia memasang hasad kepada sesama penjual minyak wangi. Yang ternyata penjual minyak wangi tersebut pemasukannya dalam sehari lebih banyak daripada dia. Kalau dia tadi 500 rial, ini dapat 1000 rial per hari, ya, maka dia hasad dengannya. Demikian juga dokter, hasadnya ya sama dokter. Kalau sama kemudian tukang beca, enggak bakalan hasad. Nasibnya berbeda. Dokter ya hasadnya sama dokter. Wayasdad hasaduhu, dan dokter tersebut semakin besar hasadnya untuk dokter yang sama ya, spesialisnya. Sama spesialisnya. Maka dia akan lihat la adadil mardha al-muqbilin alaih, berapa banyak pasien yang datang ke dokter sebelah, yang datang untuk berobat. Wa ya'idum ali addan, bahkan sampai dia hitung satu-satu, berapa orang yang datang ke dokter sebelah yang sama-sama penyakit dalam misalnya. Maka yang sebelah sana berapa pasiennya. Wayang dur, dan dia pun lihat berapa yang sembuh melalui dokter tersebut dan berapa yang gagal dalam proses pengobatan bersamanya. Wahakada, demikian seterusnya. Demikian juga azura, demikian juga petani, hasadnya sama petani. Maka dia akan lihat tanah temannya dan berapa yang masuk, berapa penghasilan yang dia dapatkan. Demikian juga sair sunnah, Kemudian orang yang berprofesi sebagai sunnah, sebagai pembuat barang atau industri, maka dia punya industri yang sama, ini keramik, maka punya pabrik keramik, maka dia akan hasad sama yang sama-sama bikin keramik. Hatta sampai-sampai al-iskaf, sampai-sampai tukang sol. Iskaf artinya alladhi yuslih nas ni'alahum, yang memperbaiki sandal orang lain. Tukang sol, sol sepatu, sol sandal. Maka hasadnya sama sesama tukang sol. Dia enggak hasad sama tukang bakso, ya, karena lain dagangan, lain jualannya. Maka dia hasadnya al-iskab mislahu, dengan tukang sol yang semisal dengannya. Wayakunu bijiwari, padahal di samping dia usaha buka sol sepatu tersebut, di sampingnya ada sahib saidaliyah, ada apotek, ya, pemilik apotek. Yaksib, yang dia mendapatkan keuntungan 1000 kali lipat daripada yang didapatkan oleh si tukang sol ini. Wayatahasal alaih, dan yang dia dapatkan. Akan tetapi layat tajih basarul iskab bidarajatil ula, akan tetapi pandangan tukang sol ini yang pertama tidaklah tertuju kecuali kepada orang yang semisal dengannya. Demikian juga istri itu biasanya hasad sama ibu mertua, ummu zaujiha, ya, maka biasanya cemburu sama ibu mertua kalau dia kelihatan suaminya kok sayang sekali dengan ibu kandungnya. Maka kemudian tidak sedikit istri yang cemburu. Yang ini karena hasad. Lianna hatara, karena istri ini melihat bahasanya ibu mertuanya alias ibu kandung si suami ini telah mengambil satu bagian dari cinta suaminya. Demikian juga seringkali ibu kandung itu cemburu dan hasad sama menantunya. Maka cemburunya sama menantunya karena dulu yang kemudian anak laki-lakinya itu demikian sayang, kemudian sekarang telah berbagi cinta. Apalagi anaknya anak tunggal, anak laki satu-satunya, yang dulu perhatian kemana-mana, yang boncengkan kemana-mana, sekarang kok dia yang diboncengkan yang lain. Maka timbul hasad, ya, timbul cemburu, timbul hasad. Itulah derita laki-laki, ya, semuanya gak bisa, ya. Mau ngalahkan ibu gak bisa, ngalahkan istri juga gak bisa, ya. Itulah laki-laki yang menderita, ya. Dia harus mendamaikan dua wanita yang sama-sama dia cintai, ya. Dia harus kemudian bagaimana pandai-pandai mendamaikan, mengkompromikan dua, ya, perempuan yang sama-sama dia cintai, sama-sama dekat di hatinya. Namun kemudian akan tetapi idza tazawaja az-zawju bitsaniyah, namun jika si suami kemudian malah nikah dengan istri yang kedua, itu nanti enggak lagi hasad sama ibu mertua, enggak lagi cemburu dengan ibu mertua. Itu caranya supaya enggak cemburu dengan ibu mertua. Nikah lagi nanti cemburunya kan bergeser, ya. Enggak lagi cemburunya sama ibu mertua. Namun ketika dia kemudian si suami ini nikah dengan istri yang kedua, su'anama, maka cepat sekali hasad itu berpindah kepada madunya yang baru. Li'annaha tunazik fi syai'in la tunazik fihi ummu zauji. Kenapa bisa cepat berubah? Li'annaha, karena istri yang baru tersebut merebut sesuatu yang ini tidak bisa direbut oleh ibu mertuanya. Wa wal jima' wa sa'irul muta'alaqati zawjiyah, itulah hubungan badan dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan suami istri. Di catatan kaki, qalat Ummu Ruman radhiyallahu anha, Ummu Ruman ibunya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Aisyah, putrinya Ummul Mukminin Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sebagaimana dalam hadis ifki. Maka dia hibur Umurman ini menghibur putrinya berkenaan dengan kasus isu isu yang menimpa Aisyah yang dibuat oleh orang munafik bahasanya Aisyah berzina. Maka sang ibu menghibur dengan mengatakan wallahi demi Allah laqallama satu hal yang langka kanat imra'atun untuk seorang perempuan wadi'atan yang cantik inda rajulin yang dia itu menjadi istri seorang laki-laki yuhibbuha yang kemudian dia dicintai oleh suaminya wala dara'ir dan dia punya banyak pesaing punya banyak madu illa aktsarna alaihi kecuali madu-madunya ini banyak akan banyak mengganggunya banyak mengganggunya. Wa fi riwayatil Tirmidzi dalam riwayat Tirmidzi yang sanadnya sahih ila hasadnaha kecuali madu-madu yang lain ini akan dengki dengannya. Demikian juga dalam Sunan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Tidaklah aku cemburu dan hasad dengan seseorang sebagaimana cemburu dan hasadku dengan Khadijah padahal aku belum pernah melihat Khadijah." Karena seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah hidupnya bersama Khadijah. Nah, dan itu cerita pada Aisyah, cemburu. Nah, dulu istriku begini-begini, ah, cemburu. Kemudian kembali ke atas, demikian juga tetangga hasad sama tetangganya. Maka tetangga akan lihat bangunan rumah tetangganya. Apakah kemudian irtafa'a fawqahu sekarang lebih tinggi daripada rumahnya ataukah tidak. Demikian juga dia lihat kadar nikmat yang Allah berikan kepada tetangga. Yasdad hasadul akhar lahu, maka semakin atau wa ala qadri nikmah dan berdasarkan kadar nikmat yang Allah berikan pada seorang tetangga maka semakin bertambah hasad tetangga yang lain. Demikianlah suasana hidup bertetangga illa man rahimah rabbi, kecuali manusia-manusia istimewa yang meskipun bertetangga apalagi kemudian sama pekerjaannya sama-sama PNS yaitu kok bolak-balik renovasi rumah ini suami saya PNS kok enggak bisa renovasi-renovasi ya, maka kemudian ada hasad. Ada kemudian ya, timbullah hasad, kemudian timbullah dzondzon, jangan-jangan plus korupsi itu sebelah. Nah, kemudian nanti ada fitnah, ada kemudian isu dan seterusnya. Nah, sebagaimana tetangga hasad dengan tetangga, tukang sol hasad sama tukang sol, ustadz juga hasadnya sesama ustadz, dagangannya sama, ya, sama-sama ngajar Quran, sama-sama ngajar hadis, ya, dagangannya sama. Kadzalika ba'du man utiya al-ilm utiya ilman, demikian juga orang yang diberi ilmu agama idza kana la yurdi bi ilmihi daral akhirah, tentu dengan catatan manakala dia tidak menginginkan dengan ilmunya nikmat akhirat namun karena nikmat karena niat-niat yang rusak dalam menuntut ilmu maka dia akan hasad kepada orang yang Allah berikan kepadanya nikmat berupa ilmu. Wa min hadza, termasuk hal ini adalah hasadnya ahli kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anda lihat seorang ustaz hasad dengan ustaz yang lain illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang memang alim rabbani, memang seorang yang dia mengajar dan berdakwah lillah. Wa kadzalika, demikian juga seorang ahli ibadah hasadnya dengan ahli ibadah yang lain. Wadhalika, dan hal tersebut terjadi di tengah-tengah atau di kalangan mereka-mereka para ahli ibadah. Demikian juga semua macam-macam interaksi. Maka khattatun yasudu khattatan, najar yasudu najaran. Maka najar tukang kayu hasad dengan sesama tukang kayu, haddad tukang besi hasadnya juga dengan sesama tukang besi. Sebentar untuk khotot. Dari kata-kata khot yang tentu arti asalnya adalah garis. tukang khat maksudnya. Khattat, tukang khat, penulis dalam bahasa Arab, kaligrafi atau ya mungkin semacam itu yang lebih akrab di tempat kita. Maka tukang khat, maka hasadnya dengan sesama tukang khat. Wa hakadha kullama istadat al-mujawarah, demikian juga semakin dekat bertetangga, maka semakin hebat lahib nyala api hasad ingda kathirin, pada banyak orang yang tidak benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian di antara sebab meningkatnya hasad adalah syiddatul bari wa kathratut tatawul alal ibad, maka semakin keterlaluannya al-baryu, sikap melampaui batas atau zalim, dan seringnya tatawul kemudian sombong kepada orang lain. Maka kullama istadda baryul bari, maka semakin keterlaluan zalimnya orang yang zalim, dan semakin bertambah kesombongan orang yang zalim, tatawul dan sombongnya, maka semakin kuat angan-angan orang yang terzalimi untuk hilangnya nikmat dari si zalim dan berpindahnya nikmat dari si zalim. Wa kullama ra'a an-nasu fi shakhsin minal ashas ziyadatan fil kibr wa tarafu 'alaihim, maka jika masyarakat melihat ada person tertentu yang dia tambah sombong, tambah sok pada mereka, maka mereka pun berkeinginan agar nikmat yang ada pada orang tersebut berpindah darinya, dan mereka pun berangan-angan tertimpanya bala pada orang tersebut dalam rangka untuk mencegah kepungahannya kepada mereka-mereka. Demikian juga di antara sebab tambah kuatnya hasad adalah ketika ada orang yang semakin pelit. Maka masyarakat jika melihat ada seorang yang pelit, tidak mau berbuat baik kepada mereka, maka banyak orang berkeinginan hilangnya nikmat dari si kaya pelit tersebut dan pindahnya nikmat darinya. Wa ilam tahsul lahum, meskipun nikmat tadi tidaklah mereka dapatkan, yang penting hilang. Karena orang ini tambah kaya, tambah pelit, maka timbullah hasadnya orang si miskin. Timbullah hasadnya orang miskin terhadap orang kaya yang pelit. Fahab anajaron wasallah alaihi, maka anggaplah ada seorang tetangga yang Allah beri kelapangan untuknya. Namun orang ini adalah orang yang pelit dengan sekelilingnya. Maka setiap hari anak-anak masuk membawa berbagai macam buah-buahan, sedangkan anak-anak tetangga cuma nonton. Wala yahumuhu, dan tidaklah yang dia pikirkan si kaya ini kecuali perutnya dan anak-anaknya. Fayata'adha jaruhu, maka si tetangga sebelahnya yang miskin ini tersakiti. Kenapa? Karena anaknya tersakiti. Anak-anaknya yang mahrumin, yang tidak mendapatkan buah-buahan, yang cuma bisa menonton tetangganya yang kaya, yang pelit. Maka anaknya menderita ya, melihat anak tetangganya yang pulang bawa buah-buahan, makanan macam-macam. Maka anak-anak orang miskin ini lari ke tempat bapaknya, merengek, minta itu. Karena dan anak ini kemudian pingin dan seterusnya. Maka ayah yang miskin tadi menderita karenanya. Akhirnya hasadlah dia dengan yang si kaya. Famin sama, maka dari sana, maka dari karena inilah, maka tetangga ini mengangankan hilangnya nikmat dari tetangganya dan berpindahnya dari tetangganya. Amma idza dakhala rajul baitahu, adapun jika seorang miskin itu masuk ke rumahnya dan dia jumpai tetangganya yang kaya telah mengirimkan hadiah untuknya dan anak-anaknya, maka dia akan doakan tetangga yang kaya ini agar Allah berikan kepadanya keberkahan, kelapangan rezeki, tambahan harta, dan terjaganya harta. Kenapa? Karena dia tambah kaya, tambah banyak hadiahnya, tambah besar hadiahnya. Maka tidak susah-susah sudah dapat kiriman ini dan itu. Walakin mayakilu dalika ilal alimun, akan tapi tidak ada yang mikir seperti itu kecuali orang-orang yang berilmu, orang bahkan dan orang-orang yang berperasaan. Yang tidak punya ilmu, tidak punya perasaan, nah, tentu tidak peduli. Kemudian adawa al-muzil lil hasad anil hasid nafsihi, obat yang bisa menghilangkan hasad dari orang yang hasad itu sendiri. Adapun obat yang bisa menghilangkan hasad dari diri orang yang hasad itu sendiri, maka ringkasnya adalah al-ilmu wal iman, ilmu dan iman. Karena hasad itu menimbulkan banyak dampak negatif kepada orang yang hasad itu sendiri, dampak negatif di dunia dan di akhirat jika dia mengetahui dan menyadarinya. Dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan perjumpaan dengan Allah. Dia mempercayai dan mengimani janji Allah dan ancaman Allah. Langkaffa, manakala ada pada dirinya hal ini, dia akan menahan diri dari hasad. Maka ilmu dan iman, ilmu di sini ilmu tentang bahaya hasad, tentang dampak buruk hasad, dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang akan, itu kata kunci atau ringkasan obat mujarab untuk menghilangkan hasad. Waha, dan berikut ini akan kami jelaskan beberapa dampak negatif hasad pada orang yang hasad itu sendiri. La'allahu ya'rifuha. Semoga dengan itu orang yang hasad kemudian mengetahui betapa bahaya hasad, dan dia tahan dirinya dari hasad, dan sehingga dia hanya doakan pada saudara-saudaranya untuk mendapatkan keberkahan dan tambahan nikmat. Maka poin selanjutnya adalah dampak negatif hasad kepada orang yang hasad itu sendiri di akhirat. Yang pertama, orang yang hasad adalah orang yang melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang yang hasad itu mengetahui dan menyadari bahasanya ketika dia hasad dengan saudaranya sesama muslim, maka berarti dia melawan takdir Allah. Dia kemudian benci dengan dan tidak suka dengan hukum Allah, yaitu hukum Allah kauni. Hukum Allah kauni yang memberikan nikmat kepada orang ini. Wa yunazi' rabbahu fi qismatihi, maka dia menentang Rabbnya dalam pembagian yang Allah lakukan terhadap hamba-hambanya. Maka Allah lah yang menjadikan orang ini kaya, Allah yang menjadikan orang itu cerdas, Allah yang menjadikan orang tersebut berilmu, Allah lah yang memberikan orang ini harta, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pada orang itu anak, Allah berikan pada orang ini pangkat dan kedudukan. Wa makana hadza min as-sultan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuasaan, dan Allah lah yang mengangkat jabatan atau kedudukan orang itu. Wa katabal qabul idzak, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itulah orang yang qabul, orang yang diterima masyarakat, dicintai oleh banyak orang, populer dan dicintai oleh banyak orang karena kesolehannya dan karena baiknya orangnya. Maka Allah yang mentakdirkan berbagai macam takdir, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Dan nabinya sallallahu alaihi wasallam pun telah mengatakan bahasanya Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kullu syai'in biqadarin, semua segala sesuatu itu sudah ditakdirkan sampai-sampai ketidakmampuan dan kecerdasan. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kais artinya nasyat wal hadak, semangat wal hadak dan cerdas terhadap berbagai hal, yang ini adalah kebalikan dari ajiz. Wa min hadza, maka termasuk dalam hal ini adalah firman Allah azza wa jalla kepada orang-orang musyrik yang mengatakan kenapa seharusnya Al-Qur'an diturunkan kepada dua tokoh besar dari Taif dan Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka dengan mengatakan, apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu? Kamilah yang bagi. Ya, kamilah yang membagi di antara mereka penghidupan mereka, rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Dan oleh karena itu kami tinggikan sebagian orang di atas yang lain beberapa derajat. Liyattakhidza ba'duna ba'dan sukhriya. Kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin? Allah sebutkan, Allah jelaskan hikmahnya di sini. Dan kami tinggikan sebagian orang atas sebagian lain beberapa derajat. Liyattakhidza ba'duhum ba'dan sukhriya. Sukhriya di sini artinya karyawan, orang-orang suruhan. Maka kenapa ada Allah kemudian takdirkan ada orang kaya, ada orang miskin? Supaya sebagian itu bisa menjadikan yang lain sebagai karyawannya. Kalau kemudian kaya semua, ya, siapa yang jadi office boy? Ya, siapa yang jadi tukang pel? Ya, kalau semuanya bos semua, ya, siapa yang kemudian jadi tukang sapu? Ya, maka kalau tidak ada satu pun yang jadi tukang sapu, gimana? Ya. Maka Allah katakan di ayat ini, sebagiannya Allah jadikan kaya lebih daripada yang lain supaya dia mempekerjakan yang lain. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan Allah hibur untuk orang-orang miskin. Kalian tidak perlu sedih hati. Sungguh rahmat Rabbmu, kasih sayang Tuhanmu, surga milik Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhudu ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.